Selamat pagi Bu Eli. Halo, Ibu Eli selamat pagi. Pagi. Ya silakan Ibu. Siloam yang punya lipo ya Pak Ibu ya. Itu aneh ya Bu ya. Itu kan buat kemanusiaan ya Bu ya. Dia nggak tahu kali ya hidup sehat bagaimana. Kalau orang sakit itu butuh dokter yang bagus. Kayaknya masih belum apa nyebutnya keagamaan. Nanti gimana gitu Bu? Jadinya kalau misalkan orang sakit nggak bisa tertolong mati dong. Oke, okay. Pak Mariman, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ya, silakan Pak. Ya, saya pikir itu hanya mengada-ada aja ya. Sebab kalau kita tanyakan lebih dalam lagi, apa sih alasan secara spesifik dari ormas-ormas itu melarang apa tidak setuju dengan pembangunan rumah sakit yang justru akan menolong masyarakat setempat gitu ya? Itu akan kelihatan itu alasan-alasannya menjadi tidak masuk akal dan kelihatan betul mereka mengada-ada gitu. Saya pikir nggak perlu inilah, nggak perlu ditanggapi. Yang penting pemerintah bisa mendukung dan memberikan izin kepada pemilik rumah sakit tersebut. Karena ini demi kemaslahatan masyarakat luas ini. Demikian. Oke, okay, Bapak Valentino, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Silakan, Pak. Iya, saya heran kepada negara ini ya, Bu ya. Kalau negara luar itu diterapkan tuh orang harus patuh kepada hukum negara gitu. Hukum agama tuh bisa dibelakangkan gitu. Kalau negara kita lain, hukum agama dulu yang dikedepankan. Hukum negara itu urusan keberapa gitu. Makanya tuh banyak pelanggaran hukum gitu. Negara ini saya takutkan jadi bahan tertawaan negara lain gitu. Terima kasih Bu. Ya, Bapak Arifin. Iya. Kalau menurut saya Bu, itu tergantung pemerintah aja ya. Kalau kasih izin ya kasih izin. Toh kalau orang bikin rumah sakit kan sebenarnya itu juga menolong masyarakat di sana ya. Dan bagi saya yang ormas itu mungkin lebih baik mereka ditangkap aja dulu ya. Maksudnya apa ya? Karena negara ini kan bisa maju karena ada investor swasta juga ya. Sedangkan kalau pemerintah sendiri tidak bisa membuat fasilitas itu dalam waktu pendek, kenapa swasta malah diributkan dengan hal-hal seperti ini? Kira-kira begitu. Oke, okay, baik. Terima kasih. Iwan, selamat pagi. Menurut saya pemerintah harus bertindak tegas terhadap ormas-ormas yang mengatasnamakan agama ya. Karena kalau rumah sakitnya dilarang, mungkin selanjutnya tidak ada lagi tempat-tempat ibadah di kota Palembang itu. Ya kan, rumah sakit yang jelas misinya untuk kemanusiaan itu dianggap membawa misi untuk agama tertentu lagi, mana tempat ibadah udah pasti nggak bakal ada lagi dong di sana. Saya pikir pemerintah harus bertindak tegas sebab ormas-ormas ini sudah agak meresahkan ya dengan tindakan-tindakannya yang kadang-kadang anarkis juga gitu ketika mereka ingin memaksakan kehendak mereka. Terima kasih Bu. Oke, okay. Pak Teddy. Ya. Silakan Pak. Apa itu ormas Bu? Ormas itu dibubarin aja Bu, nggak bener. Kalau rumah sakit di demo begitu, suruh aja ormas yang bangun rumah sakit. Kan begitu. Apa bedanya agama lain nolongin orang sakit Bu? Iya kan? Oke, terima kasih. Pak Hendra, selamat siang. Siang Bu. Komentarnya? Iya Bu, menurut saya pemerintah tuh harus tegas Bu. Jadi dalam hal ini harus mencari tahu siapa orang di balik ormas-ormas tersebut Bu. Karena jangan sampai investor udah mau masuk, mau investasi, terus kemudian mereka sudah mau mengembangkan daerah, diganggu dengan kriteria misalnya berbau sara atau semacam yang tadi Bu ya. Jadi itu pemerintah benar-benar harus tegas selesaikan masalah ini, dan yang paling penting menurut saya investor itu udah harus didahulukan, diutamakan apapun konsekuensinya dibandingkan dengan ormas-ormas yang boleh dikatakan yang nggak jelas tujuannya Bu. Menurut saya gitu Bu. Masih baik, terima kasih Pak Hendra. Pak Suryadi, selamat siang. Selamat siang, silakan komentarnya Pak. Ya, saya kira agak sulit mengharapkan pemerintah mengerti ya, karena pemerintah itu takut sama ormas-ormas itu gitu loh. Makanya makin pemerintah takut, ormasnya makin berani begitu aja sih, terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Sri Hartati, selamat siang. Selamat siang. Ya, kalau masalah rumah sakit kurang, saya pernah berobat dan sampai sekarang masih bersama saya. Sebenarnya nggak ada, misi-misi agama itu nggak ada. Kasian kalau yang apa yang berpikir bahwa itu pembawa misi itu kasian banget. Ya, baik. Baik, Ibu. Ya, baik. Baik, terima kasih, Ibu Sri. Ya.